Terus? Terus, Pak? Oh, terus aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kepada kita apa-apa yang tidak kita ketahui. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang telah menjadi teladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita mengkaji ayat 39 dari surat Al-Hijr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in." Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa saya sesat, pasti saya akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di bumi dan pasti saya akan menyesatkan mereka semuanya." Para pendengar yang dimuliakan Allah, setelah kita mengkaji sebelumnya beberapa hari yang lalu tentang sifat buruk dari iblis sehingga terkutuk hingga hari kiamat, yaitu sombong, aba wastakbar, menolak kebenaran dan angkuh terhadap orang yang lebih rendah darinya, yaitu Adam alaihissalam. Maka pada hari ini kita menemukan sifat buruk kedua iblis yang tidak layak untuk dicontoh oleh manusia. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran bukanlah sebuah kisah yang berlalu begitu saja untuk dituturkan kepada orang lain sebagai penghibur telinga. Tidak, dia adalah pelajaran yang penting dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Jangan sombong, pelajaran yang lalu kita dapat tarik kesimpulan, dan yang pada hari ini kita menarik kesimpulan, jangan dengki terhadap orang lain. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hataba. Jangan dengki, kata Nabi Muhammad. Fa innal hasada, karena dengki akan memakan semua kebaikan amal yang telah kita lakukan bagaikan api memakan kayu bakar. Sungguh menyedihkan, amal yang begitu banyak menjadi nol besar. Dengki hampir imbang dengan sombong. Kesombongan membuat amal iblis yang baik nol besar. Kedengkian yang dilakukan iblis membuat amal baik yang dilakukannya menjadi nol besar. Makhluk yang paling taat diantara malaikat adalah iblis, tetapi berakhir dengan kutukan karena kesombongan dan dengki terhadap manusia. Di ayat 39 ini kita menemukan perkataan iblis yang beraroma kedengkian. Rabbi bima aghwaytani, ya Allah, karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Seakan-akan dia menyalahkan Tuhan. Yang menyesatkan dia itu Tuhan. Sebenarnya dia sesat karena perkataan dia, la uzayyinanna lahum fil ardh. Saya dengki terhadap Adam. Saya akan menggoda dia di bumi ini sehingga menghiasi semua perbuatan maksiat itu indah. La uzayyinanna. Jadi perbuatan yang maksiat itu, perbuatan maksiat itu menjadi indah. Maka kita sering terkecoh seakan-akan maksiat itu menggiurkan dan mengasyikkan, padahal sebenarnya berakhir kepada penyesalan. La khaira fi lazzatin tuqibuhu nadaman. Tidak ada satu kelezatan bila berakhir dengan penyesalan. Perselingkuhan terkadang menikmat nikmat, Tetapi ketika memiliki konsekuensi hamilnya seorang gadis dan kemudian melahirkan anak tanpa pernikahan, menjadi penyesalan yang berujung kepada satu penyesalan yang terkadang juga menimbulkan penyesalan yang lain, seperti melakukan pembunuhan anak bayi, membuang anak bayi, sehingga kenikmatan itu menjadi semu. Jauh berbeda dengan kenikmatan yang dibangun dengan bingkai rumah tangga. Menghubungi istri merupakan suatu kenikmatan, lahir anak merupakan kenikmatan, besar anak merupakan kenikmatan, tua kita, anak kita dewasa merupakan kenikmatan. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Perdana kemarin, ketika kita tua, anak kita menjadi besar, dialah akan menjadi bapak kita yang akan mengurus usia-usia akhir dari hidup ini. Inilah kenikmatan yang hakiki, dan bagaimana setan dengan dengkinya menghiasi kebejatan seakan-akan nikmat, padahal kenikmatan hakiki berada dalam syariat. Terima kasih. Ada Ustaz Perdana, kita minta kontribusinya. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, ada beberapa hal menarik yang bisa kita kaji dari keterangan kandungan ayat ini. Yang pertama adalah ketika setan mengatakan bima aghwaitani, ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Janal bahwa di sini setan mengatakan engkau ya Allah sudah menyesatkan saya. Artinya apa? Ketika seseorang berada dalam kondisi kezaliman, berada dalam perbuatan maksiat, tenggelam dalam hawa nafsunya, maka dia sudah gelap mata, tidak mampu lagi melihat mana yang benar dan mana yang salah. Dan yang biasanya terjadi adalah berusaha untuk mencari kambing hitam, dan ini lebih banyak menyalahkan orang lain daripada menyalahkan diri sendiri. Oleh karena itulah mengapa di dalam agama kita selalu diperintahkan untuk introspeksi diri, ya, berusaha untuk menghitung seberapa banyak kesalahan yang kita lakukan pada hari ini. Yang sikap terbaik dalam hidup adalah bukan mencari siapa yang salah, tetapi berusaha untuk menyalahkan diri sendiri dan kemudian melakukan tindakan-tindakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Yang kedua, bahwa sikap ini, ya, yang menarik adalah bahwa ternyata di sini syaitan atau iblis mendeklarasikan permusuhannya dengan Nabi Adam beserta anak cucunya. La'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan hiasi mereka dengan gambaran-gambaran perbuatan jahat itu dengan perbuatan baik, ya, seakan-akan perbuatan baik, perbuatan jahat itu merupakan suatu hal yang baik. Walauhuwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan mereka semua. Ini berangkat dari dendam sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa semua ini terjadi, ya, karena akibat dendam yang besar. Bahwa dendam itu merupakan salah satu pemicu terjadinya tindakan-tindakan yang mungkin di luar logika manusia. Kita mungkin tidak akan sanggup berpikir, tidak akan bisa menerima secara logis kok bisa sampai seperti ini. Ternyata iblis mendeklarasikan permusuhannya, ya. La uzayyinanna lahum, aku akan bujuk rayu mereka untuk jatuh kepada kejahatan. Walau uqwiyannahum ajma'in, aku akan hancurkan mereka. Dengki itu akan menjadi satu kekuatan besar untuk melakukan tindakan-tindakan kehancuran. Dengki itu akan membuat seseorang mampu melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia. Ya, sebagaimana yang terjadi di mana karena dengki, karena dendam yang begitu besar, seorang istri dari Abu Lahab, ya, rela mengkoyak-koyak menikam jantung, ya, Hindun, menikam jantung paman Nabi Hamzah, mengoyaknya, memakan jantungnya sampai seperti itu, yang mungkin secara kemanusiaan itu sudah di luar batas kemanusiaan. Jadi ini merupakan satu pemicu yang besar. Oleh karena itu dendam dan benci itu sangat dilarang oleh agama. Jadi hati-hati dengan sikap seperti ini. Yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah bahwa syaitan atau iblis sudah mendeklarasikan la'uzayyinanna lahum, aku akan bujuk rayu mereka. Ada tiga makna di sini yang bisa kita ambil, bahwa yang pertama jin akan mencoba, iblis akan mencoba untuk membuat manusia cinta kepada kemaksiatan, ya, membenci kepada kebenaran, ya. Dan salah satu tanda daripada maraknya kemungkaran di dalam kehidupan masyarakat adalah ketika masyarakat melihat hal yang tidak baik itu menjadi suatu hal yang biasa, sedangkan yang baik itu menjadi suatu hal yang langka dan seharusnya tidak dilakukan. Sekarang penghormatan orang terhadap penyanyi, terhadap artis itu jauh lebih besar daripada penghormatan orang terhadap ulama dan juga para ilmuwan. Ini salah satu terjadinya pergeseran nilai, pergeseran pemahaman seperti ini, dan kita harus waspada dengan ini. Kita lebih kenal dengan artis daripada dengan orang-orang baik, ya, contohnya dengan ustaz, dengan ulama-ulama kita dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk daripada uzayyinan lahum ini adalah setan akan terus memotivasi manusia melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada hasutan-hasutan, akan ada bisikan-bisikan di dalam hati manusia untuk tidak melakukan kebaikan, ya, atau untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau di dalam pikiran muncul perasaan-perasaan ragu dengan kebaikan yang kita lakukan, itu salah satu usaha syaitan, usaha iblis, syaitan atau jin untuk mengalihkan manusia. Dan yang ketiga adalah syaitan akan berusaha membuat manusia itu terperangah dengan keindahan-keindahan atau hal-hal yang sifatnya maksiat begitu. Mengagumi hal-hal yang maksiat dan menganggap remeh hal-hal kebaikan. Jadi ini beberapa cara syaitan untuk membuat manusia terpengaruh dan akhirnya jatuh kepada lembah kejahatan. Oleh karena itu, yang menjadi pelajaran terpenting buat kita adalah kita harusnya sadar bahwa syaitan, jin, dan iblis sudah mendeklarasikan permusuhan mereka. Oleh karena itu, sungguh suatu sikap yang sangat tidak benar ketika manusia malah menyambut uluran tangan dari jin ini atau syaitan ini atau iblis ini dengan malah membuat mereka menjadi kawan kita. Wa may ya'syu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang ingkar kepada kasih sayang kami, nuqayyid lahu syaitanan, maka kami akan ikatkan dia dengan syaitan dan kami akan jadikan dia sebagai teman mereka. Nauzubillahi min dzalik. Terima kasih Ustaz Perdana yang telah menyampaikan pemahaman ayat 39 dari surah Al-Hijr. Di akhir pertemuan kita ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, kata Ustaz Perdana, jangan pernah mencari kambing hitam bila melakukan kesalahan. Bima Aghwaitani, yang diambil dari pemahaman Bima Aghwaitani. Iblis mencari kambing hitam bahwa kesalahannya karena Allah telah menyesatkannya. Padahal Allah telah memberi ikhtiar untuk beriman atau tidak, untuk taat atau maksiat. Tetapi iblis melawan perintah Allah, memilih kekafiran dan memilih kemaksiatan. Salahkanlah diri sendiri bila melakukan kesalahan. Dan yang lebih penting dari itu, yang dapat kita ambil dari kesimpulan pertama ini, kalau merasa bersalah, akui yang sudah-sudahlah, bertaubatlah kepada Allah sebagaimana Adam bersalah dan bertobat. Bahkan tobat kembali kita kepada Allah membuat kita lebih baik daripada kehidupan yang lalu. Yang kedua, jangan merasa dan menyimpan rasa dengki dengan siapapun, karena dengki akan memutuskan semua kebaikan dan memberangusnya. Amal kita akan ditransfer Allah kepada orang yang kita dengki, bagaikan tabungan deposito kita yang telah kita simpan dengan tetesan keringat dari darah, kemudian hanya dengan hitungan detik dia berpindah ke rekening orang lain dan rekening kita menjadi 0 rupiah. Itulah contoh kedengkian membuat amal ibadah kita menjadi nol besar. Dan penjelasan kesimpulan ketiga yang dapat kita ambil, bahwa godaan setan itu menggiurkan, dan cara untuk menepisnya, dekatkan diri kepada Allah. Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, wal lazina kafaru awliyahumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Taghut di sini maksudnya adalah setan. Allah wali orang yang beriman, mengeluarkan dia dari kegelapan menuju ke terang benderang. Sementara orang yang kafir kepada Allah, maka pemimpinnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari terang benderang menuju kegelapan. Beriman kepada Allah salah satu cara untuk menghindar dari godaan setan, di mana besok kita akan mengkaji tentang keikhlasan dan keimanan kepada Allah. Saya Jenal Arifin bersama dengan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan Allah menghindari kita dari sifat dengki dan sombong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.